sayang. Satu, dua, tiga, coba dengarkanlah aku. Mungkin dia hanya kekasih dari temanku. Jadi mengapa kau cemburu? Berulang kali ku coba jelaskan padamu bahwa di hatiku hanyalah ada dirimu. Pikiranku selalu sama tiap hari.